Iya, Ustaz, apakah termasuk jihad? Perintah langsung dari pemerintah kepada agendasi. Untuk apa dulu? Nah, agen rahasia untuk apa dulu? Yang dibahas sekarang ada yang dibahas tadi itu pada makam ma'rakatul jihad. Ada front jihad antara muslimin dengan kufar. Ketiga bulan itu ditunjuk sebagai tahu. Tafsir khusus pemerintah. Kamu tugas khusus gini. Maka itu bukan lagi fardu kifayah, fardu ain atas orang-orang tapi itu gerakan. Jadi soalnya front jihad ini, front jihad. Tapi kalau kemudian ditulis mereka akan rahasia. Kamu mata-matai itu dakwah tadi itu, yang di Jogja itu. Nah, sekarang begitu. Bukan yang syar'i, itu bukan namanya jihad ya. Yang dibahas sekarang adalah front jihad, dalam front ma'rakatul jihad. Karena masa bagaimana bila kiai yang diizinkan tersebut adalah ahli bid'ah, apakah kita tetap taat untuk tidak bersalah? Kalau di tempat itu hanya ada kamu dan ahli bid'ah tadi, dari kalau itu kamu tampil. Sebenar, dikarenakan ahli bid'ah itu la yaqumu bil wajib. Ahli bid'ah tidak melaksanakan kewajiban salat. Artinya wujud keadaan karena dia merusak. Ketika itu, kewajiban anda satu-satunya seorang yang yaqumu berdakwah untuk berdakwah kepada Allah. Para kemarin, dia sambil memperhatikan matahari dan mabaratnya. Apakah disyariatkan minta izin kepada mertua jika sakar untuk perkara yang mubah? Tidak. Lain mertua, lain orang tua. Jadi pasti orang tua kandung kita dengan mertua. Apa keputusan mertua sekarang itu? Allah kita. Tidak. Orang tua. Orang mertua. Kenapa kok tanya seperti itu? Karena aku tinggal di rumahnya mertua. Hah? Ya kan tinggal di rumahnya mertua ya, saya akan beritahu lah. Supaya mereka ngerti yang kemana. Ya, kemaslahatan ya. Terus kalau dalam artian hukum yang tadi, tak masuk. Apakah disyariatkan minta izin kepada istri jika sakar untuk perkara yang mubah? Terus di, saya akan langsung gitu. Langsung tetap hilang. Kota ibu jodoh ini, mana anak masku ini, kok ada aja ini. Loh, mas, mana mas? Oh iya, saya lagi sama rupah nih. Kok gak ngasih tau? Gak ada kuah sudah ngasih tau. Ya Allah, saat ya hancur, malah gak hancur ya hati. Allah ya berarti. Itu masalah rumah tangga termasuk ma'asyarah bin ma'ruf. Allah berarti. Ma'asyarah termasuk rumah tangga yang baik. Parah kuah. Yang gitu ya? Jangan tanya kepengaruhi wabah gitu loh. Untuk kelancaran dan keharmonisan rumah tangga harus ta'awun, tafahum, ta'aruf. Siapa mereka berdua? Nah kalau gini diizinkan, ya sudah, gak karu-karuan. Nanti dia pun komplain. Saya juga mau gitulah. Saya safar mubah dengan makam saya taruh izin suami. Hancur ya. Yang ini untuk ma'asyarah bin ma'ruf. Cuma syarat ilmu. Ustaz anak bingung. Kalau suruh milih pekerja di antara yayasan Al-Qurat ataukah yayasan MC, milih yang mana? Kalau saya tak bingung. Tidak usah milih juga. Ayo. Ya MC sama Pak MC sih. Rasulullah tidak milih dua-duanya. Saya milih bekerja di tempat-tempat yang syar'i atau tempat-tempat yang mubah yang aman. Kalau enggak, cari pekerjaan yang lain. Pekerjaan itu ikhwan yang diberikan barokahnya, halalannya, halal penyebabnya itu. Bukan gedenya penghasilan, besar penghasilan, gak barokah, hancur, hancur kamu. sedikit penghasilan tapi barokah. Jiwa kamu tenang, agama kamu terjaga, prinsip kamu terjaga. Itu yang kita lakukan. Allah. Gitu ya? Nah. Agar itu? Nah, iya. Allah yang harus. Bolehkah ngomong anak dengan menaikkannya odong-odong yang ada bunyi lagu-lagunya? Stop, hal ini memudahkan, tidak rewel. Terutama kalau kita ajak belanja ke minimarket. Juga untuk menuruti istri dan mertua yang tidak ingin repot-repot. Nah, ini kayak ikatan suami takut istri. Ada cara-cara ikatan suami takut mertua ini kayaknya. Ya, itu cara yang apa ya? Ya, kamu tanyakan apa ya? Jelas, kamu tahu sendiri, kamu dengar sendiri, suara musiknya. Bagaimana mungkin kamu tahu anaknya kamu di tempat musik? Ya, kamu tahu perkara yang tidak berusaha yang apa? Kalau ya. Mending antum repot ngurusi anak dan segala macam, tapi selamat dari itu semua. Daripada antum tenang tapi anak kamu binasa dengan ini. Allahu akbar. Istri kasih nasihat, mertua kasih pengertian. Akhirnya ya. Alhamdulillah. Kalau di minimarket bisa apa namanya langsung naik. Paham mereka insya Allah. Artinya nggak pakai koin dimasukkan pakai bunyi. Sudah, kamu belanja langsung naik sendiri dia. Ya gini-gini aja karena bunyinya. Karena nggak bayar, kayak gitu ya. Dimaklumi, bisa. Kalau kali kalau saya bawa anak saya di minimarket di kita matanya itu, sudah saya masuk dia langsung naik. Ya gini-gini aja. Ini koinnya sih. Nggak pakai koin. Ya. Kalau pakai koin cuma 6 menit. Dikit, tambah koin, bebas. Karena kecil gimana menjelaskan ya, bebas. Ya kiri-kiri dia, ya gak ada bergerak-gerak, kiri-kiri aja pokoknya. Tapi kan selamat, gak rewel. Harus pakai siapa ya. Orang tua harus memiliki istri di siasat menurut si anak, kan gitu ya. Alhamdulillah. Saya tahu umum harus jelaskan kemana. Apa kita lagi jawab ini? Jika pemerintah jelas melarang sesuatu perkara mubah, sedangkan ada oknum dalam instansi tersebut membolehkan hal tersebut dengan siapa yang harus menyusui. Manakah yang kita ikuti? Pemerintah atau oknum tersebut? Setelah global yang tanya ini pemerintah. Nah gitu. Tapi tidak tahu ini apa yang terjadi. Jelaskan dulu apa maknanya. Kalau nanti bahaya. Nah, kalau nanti dari kepada pejabat yang ada, jadi jelaskan maksudnya apa, gitu ya? Nih, terakhir. Tapi saya rubah redaksinya. Bahwa nikah tarhiyin atau harus sunnah di wajaman sebuah tempat, taklimnya dikoordinasi oleh sebuah pihak. Nah, gitu ya? Bagaimana kalau ada pihak lain mengadakan kajian atau yang semisalnya tanpa izin pihak tersebut yang biasa mengkoordinasi itu, kalau dinyatakan seperti pemerintah tidak, dikarenakan mereka hanya koordinator atau koordinator sebuah kajian untuk supaya jalannya bagus, enak, teratur, rapi. Kalau disamakan kayak pemerintah harus izin. Mereka bagaimana izin waliul amr? Lain, mereka bukan pemerintah, mereka swasta. Yang dibacakan ini pemerintah. Tapi masalahnya ialah masalah koordinasi. Islam itu mengajarkan yang namanya waqtul umur. Paham ya? Menata sesuatu yang rapi dengan koordinasi supaya bagus, supaya baik. Islam mengajarkan yang namanya fawdha. Tahu fawdha? Tindakan yang kacau balau. Ini maunya sendiri, maunya sendiri, ini maunya sendiri, maunya sendiri, segala macam. Kacau, kalau gitu. Orang memandangnya, enggak zen. Enggak bagus sebaiknya. Dan juga kesannya, ikhtilaf. Kesannya, ikhtilaf. Islam mengajarkan kita untuk ukhuwah, untuk ikhtilaf, untuk ittifaq, untuk ijtima. Apalagi terkait dengan masalah. Terkait dengan masalah, dakwah. Syekh Nusaymin punya risalah Kutaib, judulnya ta'awun du'at, ta'awun bainat du'at wa asaruhu fil mujtama. Anda dapat saya kalau saya baca-baca lagi sambil naik kereta sambil baca-baca. Judulnya at-ta'awun baina du'at wa asaruhu fil mujtama. Ta'awun di kalangan para dai dan pengaruh yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat Bangkok. Perlu ta'awun ya, secara ta'awun. Barakallahu wa ta'awun al birr wa taqwa wa la ta'awun 'ala al ithmi wal 'udwan. Hadza muhim. Kalau tidak, nanti semua orang akan selalu sendiri. Orang yang mahu akil, bukan orang yang akil, bukan orang yang mengerti dan segala macamnya, oh sendiri. Tak, semua ada kan kajian di sana. Tak datang kan empat bulan. Sudah, hadza mau akil. Mengukur al-umur, tidak bisa mengukur masalahnya, apa maslahatnya, apa kata mudharatnya dan segala macam, dampak belakang, depan, kanan, kiri, bagaimana? Mayar. Perkara dakwah harus dipegang oleh para ulama. Tidak sembarangan. Harus dipegang oleh para ulama. Jadi babnya babu ta'awun ala al-birri wa taqwa. Ketika memandang mimbar pemandangan yang nuansanya nuansa persatuan, nuansa-nuansa koordinasi, nuansa-nuansa yang solid. Nyaman, enak, indah, dakwah itu kuat, satu arah. Para kawan itu. Tapi kalau nuansanya mimbar ikhtilaf, mabar istirah, mabar tasyattut, tanazzul dan segala macamnya. Sepoi perbedaan itu. Panjangnya ribut, panjangnya istirah, perpecahan dan segala macamnya. Tidak enak. Sehingga dakwah tidak bisa kuat, tidak bisa solid. Kita harus mengerti. Dan yang dihadirkan sama si Ibnu Taimiyah yang depan, dakwah itu bukan dakwah ila nafs, tapi dakwah ila Allah. Dakwah itu bukan dakwah kepada pribadi kita, tapi dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mestinya ketika ada sebagian pihak yang berusaha payah, barangkali bersungguh-sungguh untuk mengurusi dakwah ini, ila Allah dan mudmirah agar buahnya, ada hasilnya yang menggembirakan. Kita harus gembira, tenang, walaupun bukan dari kita, walaupun bukan kita yang mengurus. Bukan kita yang mengatur, bukan kita yang mengkoordinasi. Ikut tenang. Alhamdulillah, masya Allah, diurus sama ikhwah yang ada ini, sen, luar biasa. Saya cukup, sepenuhnya. 100% dari kakak, depan, kanan, kiri, tak cukup. Begitu. Walaupun bukan kamu yang tampil di situ. Ada. Tapi kalau dakwah itu ilahnya kepada pribadi masing-masing, kepentingannya masing-masing, ya weh, hancur para keluarga. Itu dia, ini saya. Hah? Dia, saya, lolo dua. Hancur namanya dakwah. Enggak bakal telinga doa. Dan sangat besar pengaruhnya adalah di mujtama. Nah dia, dakwah itu pegang oleh para ulama. Para ulama yang punya akal. Hal bahwa syekhul am secara umum dalam hukum di Indonesia dan semuanya mudah-mudahan langkah dan dakwah al-sunnah di semua tempat jalan dengan bagus, jalan dengan ta'awun, jalan dengan ta'awun dari namun wallahu ta'ala dan surah terlalu dihina dari wallah dan sebagainya wa kita wala alhamdulillahi wa bin amin semana kawmi hamdik asyadu an la ilaha illa anta asyadu an la ilaha illa anta asyadu an la ilaha illa anta